والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فكل نهي عاد للزواج او للشروط مفسدا سياتي وان يعط لخارج كالعلم فلن يصغ ففهمن العله. Maka segala hal yang terlarang dan itu kembali kepada zatnya atau pada syaratnya, mufsid dan maka larangan tersebut menyebabkan zatannya sayati sebagaimana akan datang. Berarti akan menyebabkan batal sayati yang akan datang. Wa in ya'ud, dan jika larangan tersebut berkaitan dengan likharijin, hal yang di luar ibadah, di luar zat, semacam memakai imamah, sorban dalam sholat, falan yadirah, maka tidaklah masalah. Fahaman nala'illah, maka fahamilah ilah dengan baik. Penjelasannya, fakulu fa'lisnya disebut fa'li tafri'. Kata-kata fa'un artinya jabah. Isyaratin ila anna hadal baita mufarra'un ala maqablah, mengisyaratkan bahasanya bait ini adalah jabah, berifat turunan dari bait sebelumnya. Kulu mubtada sayaksi khobarnya, mufsidah adalah hal dari fa'innya yaksi. Dan sin di sini litahqiq, untuk menunjukkan pasti. Wa in ya'ud, dhamir ya'ud kembali kepada an-nahyu. Wa in ya'ud yakni artinya an-nahyu, larangan, jika kembali pada perkara di luar zat ibadah dan syaratnya, semacam memakai imamah al-muharramah yang haram, falan yadirra, maka tidaklah yaduru. Falan yadirra kemudian yaduru, tidaklah masalah. Artinya falan yamna, falan yamna min al-sihat, maka tidak menghalangi keabsahan ibadah. Fahamanna al-illah, maka pahamilah illah dengan baik. Walailah yang menjadi ilah, yang menjadi telah ukur dalam masalah ini batal dan tidak, yang menjadi telah ukur adalah kenapa tidak batal, karena dia di luar dan ibadah dan syaratnya. Li'anil imam adalai satu syaratan kusolati, karena memakai sorban bukanlah syarat kusolat. Ittasi kusolat kusidunya imam adil, karena sah sholat tanpa memakai sorban. Wanahyu anil luhsil al-imamati al-muharramati laisa nahyan an dhabu salati fil-imamati, maka terlarang yang memakai sorban yang haram, sorban curian misalnya, laisa nahyan, bukanlah larangan untuk mengerjakan salat itu sendiri fil-imamati dengan bersorban. Fasara hadha ghayra mujibin li fasadi salati, maka jadilah hal ini tidak mengharuskan batalnya salat. Ini hadis. Fihi lizatil manhi anhu au ila syarat. man. Makrofa abasarahu ila sanai ala yarji'a ilaihi basarahu basarahu basarahu wa ila hadza zahabat dhawafiriyatu. Bakinal jumhuru yaquluna inna hadza la yazalu mustaqbilan mustaqbilan al-qiblata walau rafa'a basarahu fa idza kana kadzalika shahat salatuhu. Nah, maka dua bait ini adalah rincian untuk keglobalan yang telah lewat yang ada di bait sebelumnya. Dan makna bait ini adalah larangan itu boleh jadi kembali kepada dan suatu satu ibadah atau syaratnya atau perkara di luar ibadah. Waladhi yaqtasil fasad, dan larangan yang menyebabkan batal adalah larangan yang kembali lidzatil manhi anhu, pada perkara zat, perkara yang dilarang atau syaratnya. Contoh yang kembali kepada zat yang dilarang dalam masalah ibadah adalah seorang perempuan dilarang puasa ketika haid, dan semua orang baik laki-laki ataupun perempuan dilarang untuk puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak lantas orang yang seorang perempuan yang puasa pada kondisi haid. Masalah apa hukum memandang ke arah atas ila sana asna as-salat di tengah-tengah salat? Jawabannya sebagian ulama mengatakan jika seorang manusia mengangkat pandangannya ila sama ke arah atas, maka salatnya batal. Alasannya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wastadda qauluhu, dan sabda Nabi qah. Nabi menyampaikan sabda yang qah dari dalam masalah ini, hatta sehingga tawak ada Nabi mengancam. Kalau wa'adah itu janji baik, kalau tawa'adah itu ancaman. Hatta tawa'adah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mengangkat pandangan ke arah atas, Nabi ancam pandangannya tidak kembali kepada dirinya, alias juta. Wa ila hadza dhahabat adh-dhahiriyyah illa mendapat dhahiriyyah. Salatnya batal. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa orang semacam ini, orang yang mengangkat pandangannya ke atas, memandang ke atas, masih dinilai menghadap kiblat, meskipun dia mengangkatkan pandangannya ke arah atas. Maka jika demikian, maka salatnya sah. Gunawan. Wa ta'adili asabiki fi syarif al-baytin ladhi qablahu. Qablahu. Nah, berkaitan dengan masalah ini, maka Syaikhul Utsaimin mengatakan dan tidaklah ragu bahasanya at-ta'lil menetapkan illah dilarangnya mengangkat pandangan ke arah atas itu adalah karena menghadap kiblat adalah masalah menghadap kiblat, maka ta'lil illah semacam ini nafsi min syaikh. Di hati ada sedikit di hati terdapat rasa tidak mantap. Nanti in shape kurang mantap, kurang mantap seandainya untuk menerima perkataan syukur yang mengatakan bahwasanya illah terlarangnya mengangkat pandangan ke arah atas adalah dikhawatirkan posisi wajah berubah tidak lagi menghadap kiblat. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan batalnya orang yang salat sambil menghadap ke arah atas atau memandang mengangkat pandangan ke arah atas adalah qaulul qawi, pendapat yang kuat. Dan batal itu jumhur wa yuqal, dan kita katakan dan dikatakan pada jumhur man qala lakum, siapa yang mengatakan kepada kalian wahai jumhur bahasanya ilah terlarangnya mengangkat pandangan ke arah atas adalah tidak menghadap kiblat dengan wajah. Boleh jadi ilahnya adalah ya, soal ada perilaku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manusia sepatutnya jika dia berdiri di hadapan Allah untuk sholat tidaklah dia khati'an orang yang tunduk, bukan malah memandang arah atas, lihat-lihat atas atau yang lain. Contoh yang kembali kepada adat yang dilarang dalam masalah muamalah adalah jual beli setelah adzan Jumat yang kedua jika di satu masjid terdapat dua adzan. Dan jual beli ini dilakukan oleh teman orang yang talzamul jumatu, berkewajiban untuk mengerjakan sholat jumat. Maka larangan jual beli di sini kembali kepada dan jual beli itu sendiri. Meskipun ilahnya adalah dikhawatirkan hal tersebut itu tawasul jadi sarana ditinggalkannya kewajiban berupa menghadiri sholat jumat. Ilahnya demikian, dikhawatirkan jual beli yang dilakukan pada saat azan kedua itu jadi sebab tertinggal sholat jumat. Kulhada ada fi an-nahyu, contoh-contoh kasus ini larangan di sini kembali kepada zat yang dilarang. Faliyasimu, maka tidak sah dalil karena dalil wa ta'lil asafik dan alasan logika yang telah lewat fi syakil baitil ladzi qablahu, ketika kita menjelaskan bait sebelumnya. Apa dalilnya? Apa dalil bait sebelumnya? Dalilnya apa dalil? anna syari'ahu 'alimna annahu la yardahu wa ma la yardahu fa laisa maqbulan 'inda. Aulis suruti ya rezeki. Kembali kepada syarat, idza atan nahi, jika larangan kembali kepada syarat, maka maqsud tidak sah. Maka jika larangan kembali kepada syarat, berarti syaratnya tidak sah. Jika syaratnya tidak sah, maka tidak sah juga maqsudnya, sehingga jadilah ibadahnya tidak sah. Contohnya jika syariat mengatakan janganlah kalian berwudu dengan air ini, lalu orang berwudu dengannya. Namun siha al-wudu, maka wudu tidak sah. Syariat menerang jangan berwudu dan jangan mandi dengan air najis. Maka orang yang berwudu dan mandi dengan air najis, maka dia melanggar larangan ini, maka wudunya tidak sah. Seandainya kita menerima pendapat sebagian ulama yang mengatakan adanya air musta'mal, maka air musta'mal terlarang digunakan untuk thaharah, larang untuk wudu dan mandi. Maka wudu dan mandi dengan air musta'mal tidak sah. Lam yasihha al-wudu wa la tasihha as-salatu, dan tidak sah salat yang dibangun di atas wudu ini, karena larangan ini kembali kepada syarat. Contoh yang lain adalah larangan untuk salat bil hamam di pemandian umum. Itu maksud hamam, dimaksudkan hamam dalam hadis Nabi bukanlah kamar mandi. Tapi hamam itu diambil dari kata hamim, artinya air panas. Suatu pemandian air panas. Dulu air itu panas kan itu pakai tungku, kayu, maka ada kamar-kamar untuk mandi dan mandi air hangat di situ. Di satu komplek. Bangunan besar, orang masuk di dalamnya nanti bisa memilih beberapa kamar yang bisa dia masuki, dan di situ dia bisa mandi pakai air hangat. Nah, kompleks bangunan ini disebut hamam. Nah, di kompleks tersebut ada bagian yang longgar, boleh jadi musola, boleh jadi bisa dipakai untuk sholat menurut perasaan orang, dan dikatakan sholat di situ tidak sah. Dan bukanlah hamam di ini maknanya adalah kamar mandi setara. Demikian juga sholat di makbarah di perkuburan. Bagaimana di footnote dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ardu kulluha masjidun lil maqbarah wal hamam. Bumi seluruhnya adalah masjid, bisa digunakan untuk tempat salat kecuali pekuburan dan hamam pemandian. Ibnu Sahih Hakim, Sujal Zahabi, Ibnu Sahih Ibnu Sema dan Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah di kitab mengatakan sebenarnya sayyid. Siapa yang membicarakan keabsahan sama masjid ini, maka gara-garanya adalah dia tidak istomba turuqahu, tidak mengumpulkan semua jalan-jalan di sini. Baiklah, sholat di imam, maka jika ada orang yang sholat di sana di hamam dan makbarah, maka banyak tidak sah karena bu'ah tempatnya adalah tempat yang terlarang untuk digunakan sholat. Bagaimana memberikan contoh untuk larangan yang berkaitan dengan syarat ibadah adalah seorang yang sholat menggunakan kain yang haram. Misalnya sholat memakai sarung sutra matahrim ini, padahal sutra itu haram lagi. Maka sholatnya tidak sah. Mereka memberikan ilah, memberikan keterangan logika bahasa untuk aurat adalah syarat sah sholat. Wistara tulisnya dengan syarti dan disyaratkan agar syarat tersebut adalah minimal mubah. Sehingga dalam haraman jika kain penutup aurat adalah kain yang haram, maksudnya tidak sah karena larangan kembali kepada syarat ibadah. Namun contoh ini maka contoh ini adalah contoh yang kurang tepat. Yang benar orang yang selalu pakai, seorang laki-laki yang selalu pakai sarung sutra ternyata namun berdosa, karena larangan dalam hal ini bukan larangan khusus, larangan umum. Secara umum dilarang memakai sutra. Laki-laki dilarang memakai sutra baik kondisi sholat, kondisi tidur atau kondisi yang lain. Yang menyebabkan tidak sah adalah jika larangannya adalah larangan khusus. Larang berwudu dengan air mandi, ini larangannya larangan khusus. Misalnya, kharijil ibadati. Kharijil ibadati, karena lubasal khatami laisa syartan li sihhati salati. Nah, contoh yang larangannya adalah kembali kepada syarat dalam muamalah adalah larangan menjual kandungan yang masih ada dalam perut. Ada seekor sapi yang bunting, ya belum lahir, dijual anaknya. Nanti kalau lahir anaknya saya beli, ya harga sekian, ya. Demikian juga larangan jual beli arroh yang mengandung unsur spekulasi yang haram. Dan spekulasi yang haram dalam jual beli adalah yang gharornya adalah gharor yang kecil. Gharornya adalah gharor yang banyak, bukan yang gharornya gharor yang sedikit. Nah, spekulasinya itu spekulasi yang gamblingnya terlalu besar. Tidak semua bohong, ya, tidak semua bohong itu terlarang. Oleh karena itu ada jual beli pakai taksir, ditaksir. Bagaimana kemarin di Aroya kita bahas, maka rupanya kita taksir seandainya di tamer di berapa. Nah, ini melesetnya taksiran itu sedikit, apalagi yang melakukan taksiran adalah pakar, pakarnya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i memberikan definisi rohok yang terlarang adalah transaksi yang kemungkinan ruginya jauh lebih besar daripada kemungkinan untung. Maka kemungkinan ruginya itu di atas 50%. Maka anggap saja pengalaman demikian. Kemungkinan jika kita ikut transaksi ini, maka kemungkinan rugi ya, besar, lebih besar, lebih banyak daripada kemungkinan kita mendapatkan keuntungan. Maka ini berarti roh yang besar, ya, roh yang besar jadilah roh spekulasi yang haram. Dan di sini disampaikan oleh Syaikhul Zaimin bahwa jual beli yang mengandung unsur roh adalah jual beli yang tidak sah, macam pemancingan, ya, sejam bayar sekian, terserah mau dapat ikan kilo, mau dapat 2 kilo, dapat yang pintar dapat 5 kilo, ya, pokoknya sejam sekian. Maka jika pembeli masuk ke dalam transaksi ini, kemungkinan dia rugi jelas lebih besar, karena penjual mesti gak mau rugi. Maka dia sudah ngitung, penjual mesti gak mau rugi, dia sudah hitung dengan baik kira-kira sudah dapat berapa. Kalau kira-kira mau dapat banyak, ikannya diambil ya selesai. Ikannya diambil, tinggal ikannya tinggal sedikit. Nah, itu kan nanti nggak dapat, nggak dapat banyak juga. Fa'inna ya anil baitul qawam, maka larangan jual beli qawam terkait dengan cara jual beli. Syarat jual beli adalah al-ilmu, diketahui, diketahui harganya, diketahui kadar barang yang dibeli. Maka di antara syarat jual beli adalah ayatun tsamanu ma'luman. Ayatun tsamanu ma'luman, harganya itu diketahui. Maka tidak sah jual beli, saya beli motormu dengan uang yang ada di sakuku. dengan semua uang yang ada di saku. Dan tidak diketahui berapa uang yang ada di saku. Maka mungkin bisa termasuk dalam hal ini adalah warung-warung makan yang tidak menyangkutkan harga. Pertamanya ghairu ma'lum. Pertamanya ghairu ma'lum. Tidak diketahui berapa harga sayur sama telur di sini. Tidak ma'lum namanya. Lain kalau mungkin warungnya ambil nasi, sayur, lauk, terus langsung disetopkan. Oh ini harganya sekian. Maka maklum. Seandainya wah gak bisa mudah, gak jadi yang ini dipulangi, tempenya satu aja, saya gak punya duit. Maka namanya maklum. Tapi kalau makan dulu sampai habis apa misalnya tak malu, harganya tak malu, ya diketahui. Ini ya, termasuk kor. Kalau mau tak kor, ya tetap ada ini asalnya sudah tercantumkan, boleh jadi ditempel. Diambil kemudian ini harganya berapa, hanya kok mungkin nggak cocok harganya masih bisa dikurangi. Oh maaf ternyata uang saya nggak pas, maka ambil ikan nggak jadi, masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah dimakan semua ya nggak bisa, betul ikannya nggak jadi. Wa yakunu al-mabdi' ma'luman. Demikian juga disyaratkan agar barang yang dibeli itu diketahui. Maka jika tidak diketahui, maka hukumnya ghorob, tidak sah. Kata orang tempat kita, beli kucing dalam karung. Nah, ini haramnya dua. Beli kucing yang haram, dalam karungnya juga haram. Nah, ini juga. Beli kucing yang haram dalam karungnya ghorob. Li'anna jalasahuma, karena tidak diketahuinya al-mabi, barang yang dibeli atau harga tu'ad dibina, menyebabkan an-nizaa', perselisihan. Ini bisa menimbulkan perselisihan. Dan hasil dari perselisihan adalah al-adawatu wal-bardoh, kebencian dan pengusuhan dan kebencian. Maka karena sama tidak maklum, ternyata kata orang penjualnya nakap, penjualnya nyeki. Oh harganya sekian, ada bakso harganya 25.000, kenapa 25.000 tuh? Maka terjadi nisa. Kalau orang ini bertahan, si pemberi ini bertahan, tentu akan terjadi nisa. Bakso itu umum itu, coba 6.000, masa di sini 25.000, lain mas di sini sih. Nah, nanti tentu akan terjadi nisa, tentu akan terjadi sengketa. Ya ditulislah kalau 25.000. Lumasnya, salahnya masnya gak tanya tadi. Nah, terjadi nisa. ibadah dan syaratnya, maka sah. Para ulama mencontohkan hal tersebut. Untuk ibadah adalah jika seorang memakai perban yang haram dalam sholat, misalnya laki-laki memakai perban dan sutra, maka sholatnya sah karena menutup kepala dalam sholat. Maka larangan di sini terkait dengan perkara di luar ibadah, bukan pada dan ibadah, bukan sholat syaratnya. Demikian juga seandainya ada seorang yang sholat dan di tangannya ada cincin dan emas dan dia adalah seorang laki-laki, maka sholatnya sah kaulan wahidan ijma, dengan sepakat ulama kaulan wahidan, tidak ada kaul yang kedua. Maka sholatnya sah tanpa khilaf, tanpa ada perselisihan. Wa in kana qad, meskipun dia telah memakai barang yang haram ini, karena yang terlarang itu adalah perkara yang di luar ibadah. Karena memakai cincin bukanlah perkara sah sholat. Melarang talak fil jalan, yaitu sebelum jalan ini sampai ke pasar yang dimaksud. Menyambut jalan sebelum sampai ke pasar. Karena menyambut jalan sebelum dia sampai ke pasar itu mengandung dua bahaya. Boleh juga di mereka membeli dari jalan ini dengan harga yang terlalu murah. Faya fakil hobani, maka jalan ini terjatuh ke dalam kerugian. Yang kedua, orang-orang yang melakukan talakil jalan, orang yang menyambut orang yang datang tadi, maka dia mencegah penduduk negerinya untuk mendapatkan manfaat yang bisa terwujud di balik muamalah dengan para galak tersebut. Maka bahaya yang kedua, seandainya para galak dibolehkan, maka ini menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. Yang maka jika dalam ini datang sampai ke pasar, maka dia akan berjual beli dengan banyak uang dengan seluruh penduduk daerah tersebut. Yang belinya di dalam ini nanti akan memberikan harga yang relatif lebih murah. Nanti adalah produsen langsung, produsen langsung turun ke pasar. Maka hasilnya sangat miring, ini memberikan keuntungan untuk satu penduduk kota. Nah, kalau ini sudah diborong sebelum sampai pasar, ya yang untung cuma yang borong saja, itu pun jadi cuma 1-2 orang. Dengan demikian maka diuntungkanlah segelintir orang dan tidak menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan keuntungan. Fadlanahi, maka larangan ini tidaklah merusak jual beli, tidaklah membatalkan jual beli. Yakni artinya, seandainya ada seorang yang melakukan talak di jalan dan membeli dari jalan, maka jual beli yang terjadi adalah sah, namun talaqi di jalan yang dilakukan hukumnya haram. Alasan kalau ini jual beli semacam ini lepas dan dikatakan, maka alasannya adalah taklil dan dalil. Alasan taklil di atas nahya karena larangan di sini tidak terkait dengan jual beli itu sendiri, tidak pula berkaitan dengan syarat. Ini alasan taklil. Kemudian alasan dalil, dan dalil sahnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan hadis tentang talaqil jalan. Fa idza ata sayyidu, jika pemilik barang itu datang ke pasar dan ternyata dia tahu telah dibeli dengan harga yang sangat murah, fa huwa bil khiyar, maka si pemilik barang tadi memiliki hak khiyar. Yakni artinya jika penjual itu datang ke pasar dan dia merasa membunuh sangat rugi, walaupun dia maka dia punya hak khiyar. Dia cari yang beli dan dia batalkan transaksi jika dia mau, dan jika dia ridho, ya dia sudah. Maka di sini Nabi menetapkan khiyar. Maka adanya khiyar itu dalil kalau itu tidak batal. Karena Nabi menetapkan adanya khiyar untuk si penjual. Seandainya itu batal, maka tentu tidak ada khiyar. Maka adanya khiyar adalah dalil kalau itu tidak batal dengan sendirinya. Dan di sini adalah dalil tentang adanya hak khiyar membatalkan pemutusan transaksi karena sebab korban, karena sebab rugi. misalnya membeli barang dengan harga yang sangat jauh di atas harga pasar, atau penjual merasa rugi karena harganya dibeli dengan harga yang sangat rendah dibandingkan harga pasar. Ini disebut huban, dan ada hak siap karena huban. Namun tidak semua huban itu memiliki hak siap. Huban yang memiliki hak siap adalah jika kerugiannya kerugian besar. Kalau cuma selisihnya 100 perak, 200, maka kerugiannya tidak besar, kerugian kecil, tidak ada hak siap karena huban. Dan telah hukum besar dan tidak huban, tergantung ufnya. Kalau di kampung, ya selisih di desa, orang mengadakan transfer jual beli, selisih 500 sudah dianggap sangat rugi. Ya, sudah, maka dia tak siap huban. Tapi kalau di kota itu rugi kalau di atas 10.000 misalnya. Kalau ini cuma selisih 500-700 sedikit, dia tak apa-apa. Ya sudah, tak apa-apa. Pemindahan ini ada contoh yang lain, yaitu contoh larangan yang tidak terkait dengan syaratnya, tidak pula kepada zatnya, adalah tasriyatul ladan, mengumpulkan susu di embing binatang ternak. Artinya tasriyatul ladan, mengumpulkan susu di embing binatang ternak, karena Nabi SAW melarangnya. Dan bunyi aslinya, persepsi aslinya adalah di catatan kaki dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membeli syatan, seekor kambing yang dikumpulkan susunya, yang qalibu biha, lalu dia telah pulang membawa kambing tersebut, lalu dia memerahnya, maka jika dia rela dengan perahan, maka dia pun bisa menahan kambing tersebut. Jika tidak, dia pulangkan kepada si penjual dan membawa kompensasi susu yang telah diambil berupa satu sok koma. Maka hadis tentang tasriyatul laban itu kalau teks hadisnya adalah kambing, sedangkan Ibnu Taimin mengatakan bahimatul an'am, tapi unta juga termasuk di dalamnya. Ini bidari qadisiyah, dengan jalan kiat, karena takdir hadisnya adalah masalah kambing. Dan kiatkan dengan kambing semua yang bersusu, baik unta ataupun sapi. Kenapa kerja selatan dilarang di Mabidah? Karena dalam hal tersebut terdapat penipuan untuk pembeli. Oleh karena itu pembeli memiliki hak siap jika mengetahui kalau dirinya ditipu. Wahyu. Fajana bihinna, fayajuzu ay yaqsura salata, walau sa'fa walau safara al-qasru li'anna safara muharramun wal muharramu la tustabahu bihi rukhsatu hadhi qa'idatul madhhabi. Nah, lestak jarum mahalan, seandainya ada orang yang menyewa ruko, seorang yang menyewa ruko lihal kisah rirasi, dan dikatakan bahwasanya transaksi antara si penyewa dengan pemilik ruko, transaksinya adalah ini ruko untuk mencukur rambut kepala. Lalu ternyata si penyewa itu juga di samping mencukur rambut kepala juga mencukur jenggot. Fa'inna akdahu sahihun, maka transaksi sewa menyewa di sini sah, karena akadnya adalah akad untuk perbuatan yang mubah. Akan tapi si penyewa di sini melakukan hal yang haram. Akadnya sah dan penyewanya berdosa karena melakukan perbuatan yang haram, menyukur jenggot. Sedangkan orang yang istajara al-mahalla, menyewa ruko, dan memang sejak awal menyewa ruko untuk mencukur jenggot. Sejak awal memang dia mengatakan dia membuka ruko untuk menerima pencukuran jenggot. Sejak awal sudah dikatakan demikian dan disetujui oleh si pemilik ruko. Faktuhu batilun, maka akadnya adalah akad yang tidak sah. Jadi ini adalah mitsal ta'awun alal itsmi wal 'udwan. Perkataan saksi yang haram karena ta'awun alal itsmi wal 'udwan itu akadnya tidak sah. Barang siapa yang mempersiapkan untuk bisnis, safar untuk bisnis, lalu dia jumpai di negara tempat dia bisnis tersebut baroya, para pelacur, jamak dari bariyatun, artinya pelacur. Bazana bihinna, maka dia berzina dengan pelacur ini, maka si musafir ini boleh mengkosok sholat. Namun seandainya dia safar dan niatnya sejak awal memang li ajlil barok, untuk berzina, safarnya tidak ada tujuannya kecuali untuk berzina, fala yajuzu lahu al-qasru, maka tidak boleh baginya mengqasar salat. Mengniatkan sejak awalnya jauh-jauh datang dari Saudi ke Indonesia, niatnya memang mau pelacur dari perempuan di Hotel Sentral di Jakarta, maka niatnya sejak awal dari Saudi mau cari perempuan. Fala yajuzu lahu al-qasru, maka tidak boleh baginya mengqasar salat. Di anas safar, karena safarnya ini adalah muharram, hukumnya haram, dan safar yang muharram tidak menjadi sebab bolehnya mengambil rukhsah. Hadhihi qa'idatul madhhab, ini adalah kaidah madhhab, itu mazhab Hanabilah. Demikian juga ini adalah kaidah Syafi'iyah, membedakan mereka punya kaidah ar-rukhsatu la tata'allaqu bil ma'siyah, la tanutu bil ma'siyah. Maksudnya rukhsah itu tidak digantungkan dengan maksiat. Artinya tidak ada rukhsah untuk orang yang berbuat maksiat. Karena itu maka menurut Hanabilah, juga Syafi'iyah, ada orang yang safar misalnya safar untuk zina, kok di safar untuk zina ini dia tersesat, kehabisan makanan, kelaparan, dan tidak ada makanan kecuali bangkai atau babi. Bolehkah dia makan bangkai? Bolehkah dia makan babi? Tidak, tidak boleh. Dia tidak boleh makan bangkai, dia tidak boleh makan babi. Kenapa? Aruh satu latanutu bil ma'asiat. Ini rusak. Boleh makan babi dalam keadaan terpaksa, boleh makan bangkai dalam kondisi terpaksa. Itu adalah rusak. Dan rusak latanutu bil ma'asiat. Tidak berkaitan dengan maksiat, maka tidak boleh. Tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengambil rusak. Seandainya dia mengambil rusak, maka dia mengambil hal yang haram lagi. Maka seandainya dia mengambil rusak, maka dia melakukan perbuatan haram berikutnya. Maka tetap dihitung makan bangkai yang haram, tetap dihitung makan babi yang haram. Namun sebagian ulama ini, namun kaidah ini kaidah yang diperselisihkan. Sebagian ulama tidak memakai kaidah semacam ini. Ya, orang itu boleh kosong dalam salat baik safarnya safar maksiat ataupun safar dengan tujuan maksiat ataupun safar dengan tanpa tujuan maksiat. Boleh kosong. Ini kaidah yang disebut Islam Taimiyah rahimahullah taala, dan ini insyaallah yang lebih kuat. Jadi orang yang safar tujuannya maksiat tentunya boleh kosong. Namun dia dosa karena safar maksiat. Nah, berkaitan dengan faedah yang pertama, dengan pendapat sebagian ulama yang pertama, maka mereka membedakan antara safar dengan tujuan maksiat dan safar yang tercampuri maksiat. Maka yang tidak boleh ngambil rusa adalah safar dengan tujuan maksiat. Orang itu mau safar ke Indonesia kemana? Ke hotel sentral dan perempuan. Hotel sentral itu pusat perempuan untuk orang Saudi. Orang Saudi yang bajingan-bajingan itu ke Jakarta, hotel sentral. Maaf tuh, mendunia itu hotel sentral. Namanya kondang di Saudi. Nah, kalau orang itu safar, safarnya memang tujuannya adalah tujuan sebelah zina, nah ini yang gak boleh kosong. Namun kalau orang itu safar itu tujuannya adalah mubah, namun tercampuri maksiat, nah ini ya, kali ini boleh kosong menurut kaidah sebagian ulama tadi. Ketika dia ke Indonesia mau apa? Ya, mau dagang, mau cari link bisnis atau apa. Ini mubah. Setelah itu dia, setelah sampai sini punya pikiran untuk buat maksiat. Akhirnya tujuan buatannya tidak ada. Ya, maksudnya maksud mubah, niat mubah. Sampai sini kemudian punya ide untuk buat maksiat. Maka orang ini boleh kosong. Maka ulama yang memakai kaidah tadi, dan ini adalah kaidah yang kurang kuat, untuk pendapat yang paling kuat insyaallah taala, mereka membedakan antara safar yang bertujuan maksiat dan safar yang tercampuri maksiat. Maka kaidah aruf satu latanutu bil maksiat itu berlaku untuk safar dengan tujuan maksiat, bukan safar yang tercampur maksiat. Ya, oh. hukmuhu. Mal maktubi dengan harta rampasan itu hasilnya sah akan tetapi haram. Idan maka jika demikian maka kaidahnya mengatakan jika larangan itu kembali kepada hal yang di luar, hal yang terlarang, maka tidak masalah karena terpisahnya sisi hukum. Maka sisi ini beda dengan sisi itu. Oleh karena itu Umar Nawawi mengatakan falan yadira, maka tidak masalah. Yang dimaksud bisa terpisahnya sisi hukum adalah ayakuna tahrimu syai', yaitu diharamkannya sesuatu di ajli syai'in akhar karena faktor yang lain. Contohnya jika seorang itu berwudu dengan menggunakan air rampasan, maka menurut pendapat yang paling kuat yakuna tahrim laisa lil wudu. Hukum haram di sini tidak mengenai wudunya, perbuatan wudunya, namun mengenai perkara yang lain, mengharamnya karena merusak barang rampasan. Maka merusak barang rampasan menghabiskannya hukumnya haram, baik dengan baik untuk wudu, baik dengan dibuang, diminum atau yang lainnya. Tidak seandainya bunyi larangan dari syariat adalah janganlah berwudu dengan air rampasan, maka wudu tidak sah. Karena larangan di sini berkaitan kepada zat ibadah alias perbuatan itu sendiri. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwasanya jika larangan itu larangan umum, maka tidak menyebabkan bata. Larangan rosak itu larangan, mengambil hak orang lain itu larangan umum. Maka ini tidak menyebabkan batal. Tapi kalau larangan itu larangan khusus, larangan itu larangan khusus, misalnya larangan dari syariat jangan berwudu dengan air rampasan. Kalau ini larangannya larangan khusus, maka ini batalkan. Jangan riba, maka ghibah tidak membatalkan puasa, karena larangannya umum. Ketika puasa atau tidak puasa dilarang ghibah. Dan seandainya larangannya adalah jangan riba ketika puasa, jangan riba ketika puasa, kan larangan khusus. Kedengaran khusus, larangan khusus ini menyebabkan kata atau bahasa, kalau bahasa standarnya adalah insikaful jihad apakah tidak. Sisinya itu bisa dibelah ataukah tidak, jika bisa dibedakan ataukah tidak, misalnya wudu dengan gosok itu jadi satu kesatuan wudu dengan gosok jadi satu kesatuan ataukah beda, ada larangan ada wudu dan ada larangan gosok, yang larangan gosok ini tidak dikaitkan dengan wudu namun umum. Maka jika intikaful jihad wudu dengan gosok ini bisa kita belah, kita sendirikan, kita buat sendiri-sendiri, maka jika bisa intikaful jihad maka tidak membatalkan. Tapi kalau jika tidak bisa, namun jika jadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisah, maka batal. Jadi satu kesatuan, misalnya dalilnya janganlah berwudu, dilarang berwudu dengan air gosopan. Misalnya jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah, maka batal. Ini bahasa standarnya atau bahasa umumnya yang biasa saya pakai adalah larangan umum atau larangan khusus. Jika larangannya larangan umum maka tidak membatalkan. Dan jika larangannya adalah larangan khusus, nah itulah yang membatalkan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Berdoa alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.